إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bermajlis di masjid ini. Ini adalah sebuah kenikmatan, dikarenakan kenikmatan ilmu itu manfaatnya bukan hanya di dunia saja, tetapi kenikmatan ilmu adalah sampai akhirat. Kenikmatan yang biasa orang menerjemahkan dengan makanan, minuman, penghasilan yang banyak, harta benda, itu semuanya kaum muslimin, ketika tidak digunakan di jalan Allah, berubah menjadi malapetaka. Dari yang tadinya nikmatun menjadi nikmatun. Ketika nikmat-nikmat itu malah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi nikmat ilmu, mengenal tentang kalamullah, mengerti tentang sabda Nabi yang membimbing kita, mengarahkan kita agar selalu di atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang selalu bermanfaat bagi kita. Untuk selalu semangat dalam beribadah. Dan untuk mencegah dari kelemahan. Mencegah dari hal-hal yang merintangi kita untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat berupa al-ilmu. Karena nikmat ilmu ini tanda dari Allah bahwa hamba itu diinginkan baik. Bukan harta. Orang yang dilimpahkan padanya harta yang banyak, itu bukan sebagai tanda Allah mencintainya. Tidak seperti orang yang menyangka, Rabbi akraman, Rabku sedang memuliakanku dengan memberikan harta yang banyak padanya. Kala tidak sama sekali. Kemuliaan berupa ilmu, rizki berupa ilmu pengetahuan, itulah sebagai tanda hamba itu diinginkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang tidak asing di telinga kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama ini. Sehingga kenikmatan antara duniawiyah dan kenikmatan ilmu agama yang membawa kebaikan pada ukhrawiyah, itu lebih berharga kenikmatan ilmu, ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mendatangkan ridha Allah dan mendatangkan rahmatullah yang berakhir pada jannatullah, kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, kul fabifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah oleh wahai Nabi, dengan nikmat berupa keutamaan iman dan takwa serta rahmatullah yang Allah limpahkan kepada kalian berupa pengertian tentang agama ini dengan baik dan benar. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan nikmat itu hendaknya kalian berbangga, bersukacita, bergembira, karena nikmat ini lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan oleh mereka. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melakukan dan mengadakan kegiatan ta'lim di masjid ini setelah sekian lama libur panjang, ya, hampir 2 tahun liburnya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih berkaitan dengan kitab yang sama, kaitan dengan kitab Lumatul I'tiqad, atau kita ambil pula dari kitab Aqidah Wasithiyah, berkaitan dengan keimanan kita dengan yaumul akhir, hari akhir. Tujuan kita membaca bab ini dari awal telah kita baca, dimulai dengan sakaratul maut, kemudian kematian, kemudian diamal yaumul barzakh, sampai kepada mahsyar, sudah kita lewati pembahasannya. Hisab, mizan juga sudah kita lewati. Yang terakhir yang sedang kita baca adalah tentang al-ubur al-sirat, melewati jembatan yang terbentang di atas nar, yang di ujungnya ada kintarah, dan kemudian masuk ke dalam al-jannah dengan izin Allah Azza wa Jal. Pembahasan ini ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita semuanya bersiap-siap, karena kita akan masuk ke tahapan demi tahapan setelah dunia ini. Tidak berhenti kehidupan di dunia ini setelah kematian. Bahkan setelah kematian terdapat sekian banyak proses, tahapan demi tahapan yang akan kita lalui. Dan proses itu semuanya, dari mulai pencabutan nyawa sampai di akhirnya kelak surga atau neraka, itu sangat ditentukan oleh amal perbuatan kita di dunia ini. Kalau kita banyak beramal ibadah, ikhlas karena Allah sesuai dengan disyariatkan, maka itu sebagai sebab Allah limpahkan padamu rahmahnya dan keutamaannya. Dengan itu engkau akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, saddidu wa qaribu wa saddidu. Qaribu artinya beramalah kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wa saddidu, dan berbuat kebajikanlah kalian. Wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalih. Ketahuilah, tidak seorang pun di antara kalian selamat dari neraka hanya semata mengandalkan amal perbuatannya. Tidak seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga hanya mengandalkan perbuatannya. Wa ma anta ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah selamat dari neraka mengandalkan amalanmu dan masuk dalam jannah mengandalkan amalanmu? Qala wa ma ana? Rasul mengatakan, tidak pula aku. Illa yataghammadiyan Allah birahmati minhu wa fadl. Namun aku masuk dalam jannah dan selamat dari neraka dikarenakan limpahan rahmatullah kepadaku dan keutamaannya. Ahlu sunnah meyakini seorang manusia masuk dalam jannah itu karena rahmatullah yang Allah limpahkan padanya, bukan semata mengandalkan amal perbuatannya. Karena begitu mahalnya jannah dan begitu sedikitnya amalan perbuatan manusia. Tetapi yang ingin kami sampaikan, rahmatullah, fadlullah, kasih sayang Allah dan keutamaan Allah itu bisa diraih manakala kita melakukan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sudah dipastikan masuk dalam surga. Mengapa beliau mendapatkan rahmatullah? Karena beliau mengamalkan asbab sebab-sebab yang mendatangkan rahmatullah. Dan dengan rahmatullah itu beliau masuk ke dalam al-jannah. Dipastikan Rasul masuk ke dalam al-jannah. Bahkan beliau orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah. Fungsi kita beramal sekarang, fungsi kita beribadah sekarang, fungsi kita bertaqarrub kepada Allah sekarang adalah agar kita mendapatkan rahmatullah sebagai sebab untuk mendapatkan fadlullah, yang dengan itu kita akan masuk dalam al-jannah. Ini tujuan kita selama ini dalam ta'lim-ta'lim kita ba'dal asr sampai maghrib, membahas tentang alam akhirat adalah untuk kita masing-masing mempersiapkan diri. Amalan perbuatan yang sehari kita lakukan akan mendatangkan rahmatullah. Dengan rahmatullah itu seorang akan diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Karena itu marilah kita kaum muslimin perhatikan amal perbuatan kita hari demi hari, karena amal perbuatan kita sehari-hari yang kita lakukan itu berpengaruh erat kaitannya kelak nanti di akhirat. Saya sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdul Malik Al-Ansari radhiyallahu an, hadisnya panjang, di akhir hadis tersebut Rasul mengatakan kullun nas, setiap manusia yaghdu, memulai aktivitas kegiatannya di waktu pagi hari. Yaghdu berpagi-pagi, bangun dari tidurnya di waktu pagi. Famu'tikuha fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dia disebutkan oleh Nabi dengan istilah bai'u nafsahu, dia menjual dirinya. Famu'tikuha, maka dia yang menyelamatkan dirinya dari api neraka, atau bahkan dia yang menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Berarti kan hadis ini kaum muslimin sedikit kami terangkan, penjual, namanya saja penjual, dia menjual apa yang dia miliki dalam rangka untuk mendapat keuntungan. Keuntungan itu memberikan kebahagiaan. Tetapi di antara manusia, kata Nabi, ada yang mu'tikuha, ada yang manusia dari pagi hari sampai dia tidur, di antara mereka melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan saleh, ibadah, keimanan, ketakwaan, yang mana dengan itu dia menyelamatkan dirinya, dia membebaskan dirinya dari neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dari pagi sampai malam amal perbuatannya malah justru mubikuha, dia menyeburkan dirinya, memasukkan dirinya ke dalam an-nar. Aktivitas hari-hari yang kita lakukan ya kaum muslimin, Nabi memberitahukan dua kemungkinan. Aktivitas hari-hari yang kita lakukan menyelamatkan kita dari api neraka, atau aktivitas yang kita lakukan hari demi hari menceburkan kita ke dalam neraka. Dihitung dari semenjak pagi hari sampai kita tidur lagi, dan itu terjadi setiap hari. Hadis ini kaum muslimin di antara sekian hadis yang menerangkan kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam hal ini, selamat atau tidaknya kita dari api neraka itu erat kaitannya dengan perbuatan kita sekarang ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, dalam kehidupannya dia beriman, dia beramal saleh, dimulai dengan dari semenjak bangun pagi, catatan itu sudah mulai. Sampai engkau tidur, catatan amal saleh dan catatan dosa terus tergores. Mari kita berpikir, kalau kita beriman dan beramal saleh, bagi kita al-jannah, tajri min tahti al-anhar, khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Atau yang kedua, dari semenjak pagi wali'iyadubillah, maksiat, dosa, meninggalkan salat subuh, tidak peduli dengan kewajiban, bahkan dia dan hawa nafsu kehidupannya, maka dia akan mendapatkan akibat perbuatannya, yakni mubikuha, dialah yang menceburkan dirinya ke dalam nar. Hadirin yang kami muliakan, kalau demikian adanya, mari kita telah beriman dengan adanya akhirat, kita telah yakin adanya hari pembalasan, kita telah yakin sebagaimana yang kita baca dalam kitab ini di pertemuan sebelum COVID, adanya perkara-perkara yang kita dapati di mahsyar, di mizan, di hisab, itu semuanya erat kaitannya dengan perilaku perbuatan kita kali ini. Hadirin yang kami muliakan, bisa kita contohkan amal perbuatan kita sekarang ini, masa di dunia, hari demi hari sampai kita wafat, itu sudah terlihat dampak positif dan dampak negatif. Ketika kapan itu? Ketika sakaratul maut mendekati ajal. Belum mati, mendekati ajal, mendekati kematian. Di mana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau ketika menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah thumma saqamu tatanazzal alimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kalimat ini pendek, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yakni beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, menyembah hanya kepadanya. Thumma saqamu, kemudian dia istiqamah, yakni terus menerus menghambakan diri kepada Allah dengan baik. Amalan perbuatan keseharian dia, istiqamah tadi, memberikan hasil. Dia akan mendapati di detik-detik terakhir kehidupannya sebelum mati. Apa itu? Tatanazzal alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat turun kepadanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan malaikatu itu jamak dari malakun. Bukan hanya satu malaikat yang datang padanya, tetapi malaikat-malaikat yang banyak sekali datang ke hamba tersebut, memberitahukan alla takhafu wala tahzanu, tidak usah engkau takut, tidak usah engkau bersedih, wabshiru, dan bergembiralah dengan kabar yang mengembirakan, al jannah, surga bagimu, alladzi kuntum tu'adun, yang dulu kalian telah diberi janji oleh Allah mendapatkannya, surga yang Allah janjikan untuk kalian. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan kata-kata malaikat ini sebelum dicabut, sebelum berpisah ruh dari jasadnya. Orang yang mati atau hendak mendekati kematian, kita belum pernah, tapi pasti akan mengalami kematian. Di saat itu manusia dalam keadaan takut. Apa yang akan dialaminya setelah mati? Dan manusia dalam keadaan sedih berkaitan dengan keluarga yang dia tinggal. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, malaikat turun dan memberikan berita, tidak ada lagi hal yang kau takutkan. Karena Syekh mengatakan jaminan dari Allah, Tidak ada hal lagi yang kau takutan. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Diamankan dari segala hal yang menakutkan. Diamankan, dijaga dari segala bentuk siksaan. Problem setelah kematian terjawab. Adanya berita dari malaikat. Tidak ada lagi rasa takut bagi kalian. Kemudian problem meninggalkan keluarga anak istri pun terjawab, wala tahzanu, kalian tidak usah sedih karena Allah menjamin kehidupan anak istri. Wa absyiru, bahkan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Kata-kata ini berkaitan dengan ketika seorang masih melihat keluarganya yang akan dia tinggal dalam keadaan bersedih. Yang jadi pembahasan kita ya kaum muslimin, bagaimana caranya kita mati dengan indah. Kematian yang indah itu dipanggil oleh malaikat, ya ayyuhan nafsu thayyibah fi jasadi thayyib ukhruji ila ridwanillahi wa jannatihi. Wahai jiwa yang baik, disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, fi jasadi thayyib, dalam jasad yang baik, ukhruji, keluarlah engkau menuju ridha Allah, menuju surganya. Itu disebut tatkala ajal. Itu kematian yang baik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik, ketika mati dicabut dengan keras dan sangat sakit. Disebut pula, ya ayuhan nafsul khabithah fi jasadil khabith, wahai jiwa yang buruk yang berada pada badan yang buruk, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabih, keluar kamu dari tubuh yang jelek ini menuju pada kemurkaan Allah dan siksanya. Itu kematian yang buruk. Siap-siaplah kita untuk menjemput ajal. Imma yang pertama atau yang kedua. Yang pertama atau kemungkinan yang kedua. Bagaimana supaya kita mendapatkan yang pertama? Jawabannya, beriman dan istiqamah. Apa itu istiqamah? Aidawamut ta'ah. Istiqamah adalah terus menerusnya kita taat. Istimrariyah, keterusan, keberlangsungan. Terus menerus taat, itulah yang menyebabkan seorang mendapatkan kematian yang baik. Langsung dia mendapatkan hasil dari jerih payah yang selama ini diamalkan dalam kehidupannya. Maka ini sebagai dalil bahwa amal saleh yang kita lakukan hari demi hari, salat lima waktu dengan menjaganya sesuai dengan sunnah, dilakukan dengan berjamaah, setelah itu melakukan salat sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah, itu tak lain adalah itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Kita sedekah ini, sedekah itu, zakat mal, zakat fitrah, kita berikan tahunan itu karena kita mampu memberikannya. Maka jangan dianggap itu sia-sia. Itu berpengaruh dengan kehidupan kita setelah mati. Bahkan di saat kita mati. Jangan hanya berpikiran kita menabung untuk masa depan. Masa depan yang dipikirkan masa tua ketika pensiun. Masa depan itu setelah mati. Lebih jauh lagi dalam berpikir. Jangan masa depan itu nanti kalau sudah 70 tahun. Karena tidak ada kemampuan untuk menghasilkan uang kembali. Ada tabungan. Berpikir menabung untuk masa tua. Berpikirlah menabung berupa amal saleh, ibadah, sedekah, fi sabilillah. Untuk masa depan. Ba'dal maut. Setelah mati. Itu masa depan yang harus kita perjuangkan. Masing-masing kita silakan memilih sebagai mu'tikuha atau mubikuha. menyelamatkan diri sendiri dari api neraka, atau malah justru menceburkan diri sendiri ke dalam neraka. Masing-masing kita diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kita sambung pembahasan kita tadi, mukadimah yang kami maukan dengan mukadimah singkat tadi, membangkitkan semangat berfikirlah hidup ini sementara. Kalau kita salah langkah, fatal akibatnya. Maka mari kita bersama-sama berjuang untuk saling tawasa bil haq, tawasa bil sabar di antara kita, untuk bisa istiqamah agar kita menggapai akhir hidup yang baik dan awal kehidupan di akhirat yang baik, agar tidak mendapatkan kesengsaraan setelah kematian kita. Hadirin kami sekalian, saya bacakan di sini keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Saya bacakan cepat, dan ini sudah pernah kami sampaikan, nyambung materi yang dulu kami sampaikan. Qala Syekh, saya bacakan di sini adalah ucapannya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Qala Syekh, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisr alladhi bainal jannati wan nar. As-sirat, jembatan. Mansubun, yang terbentang di atas neraka jahannam. Wa huwa al-jisru. Sirat ini adalah jembatan. Bukan jalan, tetapi jembatan, al-jisru. Alladhi bainal jannati wan nar, yang menghubungkan antara adanya surga dan neraka. Melintas di atasnya, di bawahnya adalah neraka. Siapa yang bisa melewatinya, maka dia akan diizinkan untuk masuk dalam al-jannah. Qala Syekh, yamurun nasu alaihi ala qadri amalihim. Perhatikan kalimat ini. Manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan, yang akan melintasi adalah al-mu'minun, wa ammal kuffar qad dhahaba bihim ilan nar. Adapun orang yang kafir, mereka sudah terlebih dahulu digiring ke neraka. Orang kafir tidak melalui hisab. Maknanya hisab yang dihitung antara baik dan buruk, karena mereka tidak memiliki kebaikan. Adapun kalau hisab yang namanya al-arb, hisab yang namanya ikrar, kamu begini, kamu begini, ya mereka dihisab. Sebelumnya mengatakan seperti itu, mereka dihisab dengan hisab takriri. Tetapi mereka langsung digiring ke neraka karena tidak ada kebaikannya. Tidak dimizan karena tidak ada kebaikannya untuk ditimbang. Sehingga mereka tidak melintasi al-jisr tadi, jembatan tadi. Yang melintasi jembatan tadi adalah al-mu'minun. Qala Syekh, yamurun nas al-muradu min nasiuna al-mu'minun. Manusia akan melintasi jembatan itu. Yang dimaukan di sini al-mu'minun, li'anna al-kuffara qad dhaba bihim ila an-nar. Manusia, orang-orang kafir, mereka terlebih dahulu telah masuk ke dalam neraka. Fayamurun nas 'alaihi 'ala qadri amalihim. Manusia melintas jembatan itu sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Coba lihat sekali lagi, ini sebagai penyemangat bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Karena cepat dan lambatnya seorang melintasi jembatan itu dipengaruhi dengan amal perbuatannya semasa di mana? Di dunia. Sebutkan oleh beliau di sini, wa minhum man yamurru kalamil basar. Di antara mereka ada yang melintasi seperti kedipan mata. Sekali kedip, start sampai finish, selesai sudah. sangat cepat sekali. Wa minhum man yamur kal buraq, di antara mereka ada yang melintas seperti buruk. Wa min walamhil basar kas asra min al barq min al buraq, kata Syekh Ibnu Taimin, kedipan mata itu lebih cepat dari kelebatan buruk. Wa minhum man yamur kal rih, di antara mereka ada yang melintas secepat angin udara, al hawa, angin. Hadirin yang kami muliakan, kemudian beliau berbicara, itu semuanya wa minhum man yamur kal farsil jawad, di antara manusia ada yang melintas seperti larinya seekor kuda yang handal. Di antara mereka ada yang yamur karukabil ibil, seperti orang yang menaiki unta. Wa min wahyadunal farsil jawad kathir, wa minhum man ya'du adwan ayasra'u, di antara mereka ada yang lari dengan cepat. Di antara mereka ada yang berjalan, di antara mereka ada yang merangkak, yahzafu zahfan, yang ini berjalan di atas pantatnya, bahasa kitanya ngesot. Ayam syala maq'adatihi, maq'adah yang ini tempat duduknya. Wa kullu minhum yuridul ubur, setiap orang ingin melintasi dengan cepat, tetapi tidak semua orang bisa dengan cepat. Apa yang mempengaruhi kecepatan itu? Amal perbuatannya. Sehingga kalau ada istilah fastabiqul khairat, bercepat-cepatlah kalian dalam melakukan kebaikan, itu jangan berharap dapat trofi, jangan berharap dapat piala. Itu murhayin, itu remeh dan ringan. Banyak toko jualan piala, tuku bae pak sing gedhe ngono. Pengen ngangkat piala aku tuku dhewek ge, menang. Cepatnya kita beribadah itu berpengaruh, ini dia. Anda seperti itu, saya akan lebih dari kamu. Tanpa riya tentunya. Orang ini beramal, saya akan berlomba-lomba mencari ridha Allah, bukan mencari keterkenalan. Berlomba-lomba mencari pahala diri Allah, bersedekah. Fulan sedekah, saya sedekah. Sirriyah dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Jangan engkau pamer dalam sedekah, tidak ada manfaatnya. Sekarang ini banyak orang sedekah. 5 juta, 10 juta. Dibikin konten YouTuber untuk dapat duit juga dari situ. Golek duit dagangannya wong miskin, wong kere, melas temen. Hadirin yang kami muliakan, kita itu semangat ibadah, walhamdulillah, berlomba-lomba. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu berpengaruh dalam melintas. Tentunya orang yang lebih baik akan lebih mudah dalam melintasi jembatan itu daripada orang yang di bawahnya, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kata beliau di sini, wa hada bi ghairi ikhtiyar insan, kecepatan manusia dalam melintas di atas jembatan itu bukan dengan usaha dia. Artinya dia, saya pengen lari, saya pengen terbang, saya pengen. Tidak. Besok melintas di akhirat bukan karena faktor manusianya. Dulu jago naik tambang mamanya, jago sirkus mamanya. Bukan. Laisa bi ikhtiyari insan. Walau kana bi ikhtiyarihi lakana yuhib ayakuna bi sur'atin. Kalau melintas di jembatan itu adalah dengan keinginan orang dalam lintas, pasti semuanya ingin cepat-cepatan. Ternyata tidak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang ngesot. Walakinna sir ala hasbi surati fi qubuli syariati fi hadi dunya. Akan tetapi cepat dan lambatnya berjalan di atas jembatan nanti di akhirat, ala hasbi suratihi, sesuai dengan cepatnya dia dalam hal apa? qubuli syariati fi dari dunya. Cepatnya dia menerima syariat ini di saat ketika di dunia. Semakin cepat dalam menerima, semakin cepat dalam berjalan engkau melintasi jembatan itu. Misal mendapatkan ilmu, di situ terdapat amalan apa? Kerjakan. Saya baru dengar hadis ini. Kerjakan. Misal hadis tentang wudu banyak. Mungkin di antara kita baru-baru mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di Imam Tirmidzi, Nabi la'arad liyat min Muslim. Nabi menyebutkan man tawadda'a fa asbaha alwudu'ahu. Barang siapa yang dia berwudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai sini riwayat Imam Muslim. Wa zada fi Tirmidzi, ditambah dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Juga boleh. Rasul mengatakan apa dalam hadis ini? Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu fiha ayyaha syaa. Orang yang berwudu kemudian menyebutkan zikir tadi di atas, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dibukakan 8-nya dan dipersilakan untuk masuk ke dalam pintu surga yang mana yang dia inginkan. Umpamanya kita alhamdulillah sudah sering mendengarkan hadis ini, alhamdulillah juga sudah sering mengamalkannya. Umpamanya baru mendengar hadis ini atau mendengar tambahannya, riwayat Muslim menyebutkan syahadatain saja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian mendengarkan tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, langsung diamalkan, kerjakan dan diamalkan kontinu setiap setelah wudu. Inilah contoh kita yang disebutkan oleh Syekh. Cepatnya kita dalam mengamalkan bimbingan Nabi berpengaruh terhadap cepat dan lambatnya kita ketika melintasi sirat tersebut. Faman kana sari'an fi qubuli ma ja'a bihi ar-rusul kana sari'an fi 'uburi sirat. Barang siapa yang cepat dalam menerima bimbingan ajaran para rasul, maka dialah orang yang cepat dalam melintasi jembatan itu. Wa man kana bati'an fi dzalik, namun barang siapa yang lemah dalam menerimanya. Apakah ada orang yang lemah? Ada. Tahu hadis Nabi mengajarkan begini-begini. Oh iya. Manduk-manduk, Pak. Pasti kitanya manggut-manggut. Berarti tanda paham. Paham bukan, Pak? Paham. Diamalkan kapan? Oh, itu urusan nanti. Nantilah kalau saya sudah mampu lah. Dia sudah mampu. Bukan urusan dia tidak mampu. Dia sudah mampu. Dia belum mampu karena hawa nafsunya. Alasannya, oh itu kan cuma sunnah saja, Mbok. Tidak sampai wajib. Ya biar sajalah nanti kalau saya mampu. Lambat sekali dia dalam mengamalkan. Bahkan tidak ingin mengamalkannya. Hanya sekedar manggut-manggut tok. Wacana dunia ilmiah. Sing penting ngerti. Lah. Gak ngapa, Pak. Yang konek ujian kan nilainya main. Oh, kayak SD Bapak ujian. Kamu itu kalau cepat melakukannya, besok pengaruh di akhirat. Tapi kalau lambat mengamalkannya, lambat pulang kau dalam melintasinya. Silakan pikirkan, ini kaitannya dengan keselamatanmu. Hakada kaum muslimin. Kita didik ikhwan-ikhwan kita didik kaum muslimin untuk berpikir panjang. pelannya kamu dalam mengamalkan bimbingan Nabi menyebabkan pelannya kamu dalam melintasinya. Hadirin yang kami muliakan, jazaan wifaqan kata beliau, itu semuanya adalah balasan yang setimpal. Wal jazaa min jinsil amal. Wa minhum, di antara orang yang melintas, yahtifuhu hadfatan, di antara mereka ada yang terkena jangkar-jangkar kalalib, tersambar oleh jangkar-jangkar yang di atas jembatan tersebut. Taktifu nas bi amalihim, jangkar itu menyambar-nyambar manusia, menimpa orang yang Allah perintahkan, dan itu semuanya berpengaruh dengan amal perbuatannya. Lihat, Syekh menyebutkan orang kafir sudah masuk neraka, yang melintas jembatan muslimin, di antara mereka ada yang terjungkal ke dalam neraka karena tersambar oleh kalalib tadi. Berarti dia masuk neraka. Ya. Loh, muslim dia bukan kafir. Sahih. Yang kekal dalam neraka itu kafirin, musyrikin. Tetapi ahlun nar, orang yang disiksa dalam neraka, itu ada dua. Ahlun nar yang memang ahluha, yang kekal di dalamnya. Dan ahlun nar yang diazab minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Cuman Syekh menyebutkan di sini, saya bacakan keterangan dari beliau, siksaannya itu kaum muslimin tidaklah sama antara neraka yang untuk membakar orang-orang kafir yang mereka telah digiring ke neraka terlebih dahulu, dengan panas yang digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Saya bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin dalam perkara ini. Al-zahir kata beliau, annaha takunu haratan mu'limatan lakinnaha laysat kahararatiha binisbatil likafir. Api yang digunakan untuk membakar mereka-mereka tadi muslimin, tetapi karena akibat dosa dan kemungkaran yang mereka lakukan dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu, neraka itu panas, tetap panas, mulima dan sangat menyakitkan, akan tetapi panasnya tidaklah seperti panasnya yang untuk membakar orang-orang kafirin. Ini keterangan dari beliau. Thumma inna adha sujud la tamasuha an-nar. Kemudian disebutkan oleh beliau pembahasan tentang anggota-anggota sujud tidak akan tersentuh oleh api neraka. Walhamdulillah. Dan kaum muslimin, mereka melintas di dalam jembatan tersebut, mereka mendapatkan sinar dari bekas-bekas air wudu mereka yang mengenai anggota-anggota wudu mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya akan bacakan di sini keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarh Sunnah Ithaful Qari, bahwa ketika seorang melintas di atas jembatan, mereka mendapatkan cahaya dari bekas wudu mereka. Disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya-cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan-kanan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami ini dan ampunilah dosa-dosa kami. innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalam surat Al-Hadid kalimat yang hampir serupa. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushraakumul yawmal jannat tajri min tahtil anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Ini ayat hampir serupa dengan tadi. Di hari engkau melihat orang-orang mukminin dan mukminat, cahaya-cahaya mereka bersinar. Baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan-kanan mereka. Hari itu kabar gembira bagi kalian adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan pula dalam surat Al-Hadid, munafikun tertinggal oleh kaum mukminun. Munafikun diberi cahaya di awalnya saja, untuk kemudian cahayanya padam, untuk kemudian mereka pun tidak bisa lagi mendapatkan cahaya. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Di hari itu orang-orang munafikun laki-laki dan munafikun perempuan, munafiqat, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, انظُرُونَا أَيْ انْتَذِرُونَا, tunggu kami, tunggu kami. Naktabis min nurikum, kami hendak mengambil manfaat dari cahaya-cahaya kalian. Maka dikatakan kepada mereka, kilarji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan cahayanya kaum mukminun adalah ghurrun muhajjali min atharil wudu, bekas-bekas wudu, anggota yang dia basuh dengan air wudu, kedua tangan, kedua kaki kita, muka dan kepala kita, itu yang bersinar, itu yang menyala. Ketika kapan itu disebutkan oleh Syekh? Ketika melintasi jembatan itu. Sekali lagi wahai kaum muslimin, kami ulangi, amalan kita contohnya wudu, mudah dan gampang, ternyata itu berpengaruh kelak nanti kita di saat melintasi jembatan itu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahannya dengan memberikan cahaya pada anggota wudu kita masing-masing, sehingga bisa melintas dengan mudah di atas sirat, yang kemudian barang siapa yatajaz, yang bisa melewatinya dengan baik, di ujung sana dia akan masuk ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewatinya dengan baik, dengan cepat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam al-jannah sebagai orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Karena kita persiapan untuk melakukan ibadah salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.